Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Dan untuk berikutnya, ketika Ustaz Qomar hafizahullahu safar, maka untuk mengisi kekosongan waktu beliau, insyaallah kita akan bersama belajar kitab Kitabul Muamalat, yang masuk dalamnya adalah Kitabul Buyu' dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita coba belajar untuk mengenal muamalah seputar jual beli, untuk menambah bekal kita dalam bermuamalah, terkhusus dalam hal ini adalah seputar jual beli. Karena kitab Al-Fiqhul Muyassar, insyaallah mayoritas dari kita memilikinya. Adapun kemudian nanti tambahan-tambahan insyaallah kita sampaikan dari kitab-kitab yang lebih besar penjelasannya, seperti kitab-kitabnya Syekh bin Utsaimin, demikian pula Fatawa Lajnah Daimah, Fatawa Syekh bin Baz, kita nukilkan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Demikian pula dari Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, kita nukilkan dari sana untuk melengkapi apa yang kita sampaikan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Karena umumnya yang kita miliki adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jadi ketika Ustaz Qomar kosong, beliau sedang safar, saat kami yang menggantikan, maka pembahasannya adalah kitab Al-Fiqhul Muyassar. Adapun Irsyadus Sari, sebagaimana biasa, tetap kita baca di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Berkata Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, qala wa annal qa'imina 'ala sunnati hum ahlul athari ahlul hadithi wa man siwahum fa innahu in asaba min wajhin akhta'a min wajhin akhar ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيدة الصحيحة إلا أهل الحديث. وأن القائمين على السنة, dan bahwasannya orang-orang yang tegar di atas sunnah, orang-orang yang kokoh menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang istiqamah mendakwahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita sebutkan sunnah Nabi, maknanya adalah Islam bikamilihi, Islam itu sendiri. Tidak lantas dibedakan ini Islam, ini sunnah Nabi. Artinya kalau sunnah Nabi bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab untuk dilaksanakan, bisa juga dibuang, ditolak. Tidak. Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. La yakumu ahaduhuma illa bil-akhar. Sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di awal kitab ini, Al-Islamu huwa sunnah. Islam adalah sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. La yakumu ahaduhuma, salah satu dari keduanya tidak akan mungkin tegak, illa bil akhar, kecuali didukung, ditopang, dibantu dengan yang lain. Sehingga ketika kita sebutkan sunnah, maknanya adalah Islam yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita sebutkan kalimat Islam, juga terkandung padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah di sini, wa annal qa'imina 'ala sunnah, dan bahwasanya orang-orang yang tegar, istiqamah, kokoh berdakwah, mengamalkan sunnah, maknanya adalah Islam. Hum ahlul azhari ahlul hadis. Mereka adalah ahlul azhar ahlul hadis. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada, senantiasa ada, selalu bermunculan ta'ifah, sekelompok orang, min ummati, dari umatku, yaitu ummatul ijabah, zahirina 'alal haqq, yang mereka terus tampak menang, ditolong oleh Allah azza wa jal saat mereka mendakwahkan dan mengamalkan al-haq. Akan terus ada ini hingga yaumul qiyamah. La yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, memadaratkan mereka, tidak akan membuat mereka surut, mundur ke belakang. Man khadalahum, adanya orang-orang yang menghinakan mereka. Wala man khalafahum, adanya orang-orang yang menyelisihi mereka. Dan itu pasti sangat banyak. Lebih banyak yang mengikuti mereka dibanding yang lebih banyak yang menyelisihi dan menghinakan mereka dibanding yang mengikuti mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah azza wa jal. Apakah dengan wafatnya mereka tetap di atas keistiqamahan, atau Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan qiyamah. Wahum kadhalik, dan mereka terus tetap seperti itu di atas keistiqamahan. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis ini, illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau yang dimaukan dalam hadis ini ta'ifah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, sekelompok umat yang terus ditolong oleh Allah azza wa jalla ketika mereka mendakwahkan dan mengamalkan al-haq, kalau itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak mengetahui lagi siapa mereka. Ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa demikian? Karena ahlul hadis lah yang selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka terus berpegang dengan sunnah Nabi, berusaha untuk istiqamah di atas sunnah, mereka ditolong oleh Allah azza wa jal, dan selalu mereka muncul dari masa ke masa. Apakah yang dimaukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ahlul hadis artinya mereka-mereka yang menghafalkan hadis, haddatsana fulan, qala akhbarana fulan, ataukah bagaimana? Apakah kita-kita termasuk dari kalangan atau dari kalimat ucapan beliau ahlul hadis? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, kata beliau, arada Ahmadu ahlas sunnah wa man ya'taqid madhhab ahlis sunnah. Yang dimaukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah ahlus sunnah itu sendiri, dan mereka-mereka yang meyakini madhhabnya ahlus sunnah. Dan di antara ahlus sunnah adalah mereka ahlul hadis. Tokohnya, puncaknya dari ahlus sunnah adalah mereka para ulama ahlul hadis dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai di masa kita sekarang para ulama'nya mereka. Sehingga keumuman ahlu sunnati wal jama'ah yang berpegang teguh dengan al-kitab wa sunnah, dengan pemahaman salafus salih, mereka masuk dari hadis ini, masuk dalam hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, juga masuk pada ucapan Imam Ahmad, illam yakunu ahlul hadithi fala adri manhum. Lebih jelas lagi disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syaruhul minhaj, syarah sahih Muslim, kata beliau, wa yahtamilu an yakuna hadhihi at-ta'ifah, wa yahtamilu anna hadhihi at-ta'ifah mufarraqah baina anwa'il mu'minin. minhum syuja'an muqatilun, wa minhum fuqaha, wa minhum ahlul hadis, wa minhum zuhad, wa amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar, wa la yalzam an yakunu mujtami'ina fi biladin wahidin, bal qad yakununa mutafarriqina fi biladin syatta. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan ucapan Imam Ahmad, demikian pula Al-Qadhi Iyad rahimahumullah, wa anna hadhihi at-ta'ifah, dan perlu diketahui bahwasannya kelompok ini yaitu at-ta'ifah al-mansurah yang dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai ahlul hadis, mufarraqah baina anwa'il mu'minin, ini terbagi pada kelompok-kelompok kaum mukminin. Minhum syuja'anun muqatilun, ada di antara mereka yang pemberani, yang mujahid fi sabilillah, ahlul hadis. Wa minhum fuqaha, ada di antara mereka dari kalangan ahli fiqih yang mempelajari kitabullah dan sunnah rasulillah dan menyampaikannya kepada umat, kepada mad'u. Ini juga ahlul hadis, ta'ifal mansurah. Wa minhum ashabul hadis, ada di antara mereka ashabul hadis yang kita kenal dengan para ulama muhaddisin, yang mereka benar-benar menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk memisah-misahkan antara hadis-hadis Rasul yang sahih dan yang dhaif, menjelaskan para ruwat, para perawi, ini thiqah, ini hujjah, ini dhaif, ini kadzab. Ada dari kalangan ta'if al-mansurah. Wa minhum zuhad, ada di antara mereka orang-orang yang zuhud. Wa minhum amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, ada pula di antara mereka yang selalu mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Jadi yang dimaksudkan dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, tidak terbatas hanya pada ahlul hadis secara khusus yang mereka membahas tentang hadis-hadis Rasul, tentang para perawi, dan tidak mencakup yang lain, tidak. Ucapan Al-Qadhi Iyad menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaukan adalah ahlus sunnah dan yang berkeyakinan dengan mazhabnya ahlus sunnah, dan tentu mereka bertingkat-tingkat. Lebih jelas lagi ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi, ada yang mereka itu adalah orang-orang yang berjihad fi sabilillah, dikatakan ta'if al-mansurah, ahlul hadis. Ada dari kalangan ashabul hadis itu sendiri, ada dari kalangan fuqaha, ada dari kalangan zuhad, ada dari kalangan amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, yang semua ini berkeyakinan, berpegang teguh dengan mazhabnya ahlus sunnah. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa la yalzamu an yakunu mujtami'ina fi biladin wahidin, dan tidak harus ta'if al-mansurah ini berkumpul di satu negeri, di Arab Saudi saja. Selain Arab Saudi enggak ada ahlu sunnah, enggak ada ahlul hadis, tidak. Atau di Indonesia saja, selainnya salah, selainnya merupakan 72 golongan, tidak. Tidak harus ahlu sunnah ini tadi, at-ta'if al-mansurah, berkumpul di satu tempat. Bal qad yakunu mufarriqina atau mutafarriqina fi biladin syatta, bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lebih tampak adalah mereka yaitu ahlu sunnati wal jamaah berada di negeri-negeri yang sangat banyak. Bahkan di tempat kita sendiri, di negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbagi-bagi di hampir seluruh provinsi ahlu sunnati wal jamaah salafiyun, terbagi-bagi di hampir seluruh provinsi, atau bahkan mungkin di seluruh provinsi sudah ada, enggak berkumpul di satu provinsi saja, di Palembang saja atau di Jawa Barat saja atau di Kalimantan saja, selain itu yang 72 kelompok, tidak. Bahkan di satu negeri telah terbagi-bagi di beberapa tempat. Semuanya At-Taif al-Mansura, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kapan itu? Ketika mereka ya'taqid madhhab Ahlus Sunnah, melandasi keyakinannya dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dengan pemahaman Salafus Salih. Kita lanjutkan. Qala wa anna al-qa'imina 'ala sunnati hum ahlul athari ahlul hadithi wa man siwahum fa innahu in asaba min wajhin akhta'a min wajhin akhar. Adapun selain mereka, wa man siwahum, adapun selain mereka, selain ahlus sunnah, selain al-jama'ah, selain yang diucapkan oleh Rasul, hum man kana 'ala misli ma ana 'alaihi wa ashabi in asabu min wajhin. Apabila mereka benar di satu sisi, akhta min wajhin akhar, mereka pasti salah pada sisi-sisi yang lain. Benar mereka meyakini al-asma wa sifat, tetapi terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, demikian pula oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. ولا ينجو من الاختلاف ولا يستقيم على العقيده الصحيحه الا اهل الحديث. Dan tidak ada yang selamat, wala yanju, tidak ada yang selamat min al-ikhtilaf, dari perpecahan. Wala yastaqimu, dan tidak ada yang istiqamah 'ala al-'aqidah as-sahihah, di atas akidah yang benar, kecuali ahlul hadis. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas kebenaran, di atas akidah yang benar, sementara mereka sudah meyakini keyakinan-keyakinan yang salah, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah. Keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip dasar yang ada pada mereka sudah menyimpang, meyakini wali itu, atau dari kalangan Sufiyah meyakini orang yang sudah mereka anggap sebagai wali boleh dipanggil-panggil namanya, dilakukan istighatsah padanya, padahal telah meninggal dunia. Prinsip dasarnya telah salah, terjatuh pada kesyirikan. Atau Mu'tazilah yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar fi manzilatin bainal manzilatain, di satu di antara dua tempat. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Di mana? Ya di tengah-tengah. Prinsip dasarnya sudah salah, sudah keliru. Tidak ada dalil yang menyatakan seperti ini. Atau mereka orang-orang khawarij, pelaku dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Li'anal iman la yatajazza, menurut mereka iman itu cuma satu, enggak bisa terbagi-bagi, enggak ada iman berkurang sedikit atau bertambah. Kalau bukan mukmin ya sudah kafir. Selagi dia lurus istiqamah berarti mukmin. Kalau dia terjatuh pada perbuatan dosa besar berarti dia kafir. Berbanding terbalik dengan orang-orang murji'ah. Kalau sudah mengucapkan syahadatain, sudah muslim, mukmin sempurna imannya. Dosa yang dilakukan bagaimanapun besarnya, tidak masalah, tidak mempengaruhi keimanan dia. Prinsip dasar yang dijadikan pijakan oleh mereka sudah keliru, sudah salah. Sehingga mereka dikatakan ahlul dolal, ahlul firak. Orang-orang yang menyimpang dan mereka berselisih. Yang selamat adalah ahlus sunnati wal jamaah. Yang menjadikan tolak ukur dalam mereka beramal dalam agama Islam adalah kitabullah, sunnah rasulillah dengan pemahaman salafus salih. Allahu alam bussawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.